kejauhan aku menyaksikan persandingan di kau. Kau dikelilingi teman-teman dan saudara, aku ditemani air mata. Kedengaran jelas di bayangan kemesraan yang lalu. Setiap ku lahirkan keraguan masa depan, kau selalu meyakinkan. Kau memungkiri mengkhianati janji.